macan hutan dengan firasat berburu dalam hutan jalan-jalan dan memburu hawa nafsu penglihatan macan tajam selalu mencari mangsa mencari berdiam diam penglihatannya perkasa selalu membeliakan macan bisa lihat nyata lihat yang disembunyikan yakni mengamati mangsa macan bisa lihat jika mangsanya bergerak tidak berfaedah muslihat melihatnya dalam semak wali Allah macan hutan dengan firasat berburu dalam hutan jalan-jalan dan memburu hawa nafsu mangsanya yaitu nafsu yang menyembunyikan diri senantiasa mau menipu atau melarikan diri tapi tak pernah berhasil tak bisa luput darinya itulah memang mustahil macan memperhatikannya jika macan bisa lihat jika mangsanya bergerak tidak berfaedah muslihat melihatnya dalam semak Oh.